الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا من بعد إحوان في الدين رحمني رحمكم الله وإن شاء الله نواصل الدرس نعم kita lanjutkan pelajaran kita yaitu masuk pada Ad-Darsul Khamisu pelajaran yang ke berapa? Khamis 5 ya. Bilangan tertib, bilangan tingkat kalau bahasa kita ya. Ke 5 Ad-Darsul Khamisu. Di sini ada khiwar ya, dialog. Khiwar atau dialog baina Sa'id, Yasir wa Ali. Ya. Nah, kalau mungkin di bisa praktek ya, tiga orang ya. Tapi kita tidak praktek, hanya praktek membaca satu kata kemudian satu kalimat ke satu ihwah mungkin satu kemudian tidak dipraktekkan ya. Antum kan kalau praktek suruh menghafal dulu ya. Nah, bagus sebenarnya kalau di tatbik seperti itu. Tapi kita untuk meringkas ya, waktu antum baca satu lu antum di situ kelihatan mas, kalau bisa papan tulisnya harus tinggi kayak gitu, kayak gini kelihatan saya nulis kan, nulis tidak kelihatan, antum di situ depan nanti atau sini tak tunjuk sekalian tuh, pertama kali antum di situ, nah sudah di sini sudah. Lihat di sini kan papan tulisnya di sini kalau ada paku tuh dibikin apa papan tulis di gandul gitu di situ. Nah, aluknya di situ. Nah, dibaca Bu Arzal satu kalimat saja ya. Coba baca. 5 benar ya? Pelajaran yang kelima. Qad wajadtum. Hah? Pelajaran yang kelima. Sahih. Qad wajadtum. Antum sudah mendapatinya. Nah, qira. Iqra ya Aba Arsal. Qira. Baca. Enggak, antum langsung baca. Kalau antum kata itu enggak usah, langsung aja baca. Baca coba. Ya, dibaca semua, akhirnya dibaca. Ya. Nah, ahsan. Al-kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Ya. Nah. Kemudian antum Mas Didi, Abu Umar. Ahsan ta. Lanjutkan Mas Deni. Dibaca sesuai dengan apa namanya? Tanda tanya. Berarti tanda kita tak kita tanya. Gimana kalau konteksnya ya apa namanya intonasinya. Nah aksenta aina kitabu Muhammadin. Nah tamam ada sama. Nah lanjut ke nasdem masuk kok kera. Nah wa alal maktabi hunaka. Nah lanjutkan masuk kok kabir sogir kabir ya karena coba Abu Sulaiman ya Abu Sulaiman kra nah alafu minkum ya khona aina tasalu ammai ha kadir ammari atau ammarin ammari tanwin enggak di tanwin aina daftaru ammarin gitu ya karena ada nama-nama yang kita sudah berlalu ya kan. Nama-nama yang ditanwin, boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin. Seluruh nama wanita tidak boleh ditanwin. Nama-nama tak danis ya. Seluruhnya tidak boleh ditanwin. Fatimah tu, tidak boleh. Fatimatun, lah ya jus, tidak boleh. Zainab pun, tidak boleh. Zainab pun, tidak boleh. Kecuali tiga ya, ada ketentuan, ada pembahasan seperti Hindun. Ada ikhtilaf ulama tapi 6 itu di situ ada ya. Nanti dibahas di kitab Mutamimah, antum baca. Ya, sebelum itu nanti kita bahasnya, wallah alam ya. Supaya Allah mudahkan di situ. Nah, lanjutkan. Nah, lanjutkan. Umar. Nah, Hasan. Lanjutkan. Nah, ada. Qalamul gitu ya. Qalamul ada disambung. Lamnya ada pendek. Lamnya pendek. Qalamul. Dannya panjang kan itu tuh. Qalamul mudhar. Nah, pendek bukan mudharisi. Qalamul hadza qalamul mudarrisi. Naam, ay, ahsanta. Lanjutkan. Aina hakibatul mudarrisi? Gitu mestinya. Nah. Aina hakibatul mudarrisi? Dia mengkhabarkan kalau ini pertanyaan. Aina hakibatul mudarrisi? Nah, gitu. Tak panjang dikit ya gitu ya. Bahasa kita seperti itu. Nah, lanjutkan Abu Sulaiman. Nah, taknya panjang itu. Hiya. Nah, hiya tahtal maktabi. Nah, gitu. Nah, membacanya kita juga berlatih. Di sini belajar apa? Membaca. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk kepada tarjimnya. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Terjemahkan Abu Arsal. Terjemahkan. Sudah A itu apa artinya? Apakah? Ada? Akitabu Muhammadin hadza ya yasir. Jangan malu kalau saya namanya terus antum takut. Sebut aja namanya. Nah, jangan takut aja. Tidak apa. Kita belajar sama-sama murojaahnya. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru artinya apakah ini kitabnya Muhammad wahai yasir. Nah, jawabannya la hadza kitabu hamidin, tidak, ini kitabnya hamid. Aksan dah lanjutkan mas ini. Aina kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad, di mana kitabnya Muhammad? Nah, lanjutkan masuk. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Hunaka. Di sana. Dia ya. Dia di atas meja di sana. Hua kan dia ya. Jadi diartikan dia. Dia kembali kepada kitabnya Muhammad. Diartikan gitu aja. Hua. Dhamir ya. Nah, Abu Sulaiman. Tarjim. Di mana buku tulisnya Ammar? Lanjutkan Abu Arsal. Hua ala maktabil mudarrisi. Nah, dia di atas mejanya Pak Guru. Nah, asanta. Lanjutkan. Qalamu man hadza ya Aliyu. Nah. Pulpennya siapa ini wahai Ali? Ini pulpennya siapa wahai Ali? Nah. Lanjutkan. Nah. Terjemahkan. Hadza. Ini ayo gimana nanti? Ini penanya Pak Guru gitu. Ini penanya, ada nanya ya. Hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya Pak Guru. Nah. Aina hakibatul mudarrisi? di mana? Nah, di mana tasnya Pak Guru? Ya tahtal maktabi. Abu Sulaiman. Naam, ahsanta. Lughatul Arabiyyah sahlah. Nah, jangan jadi momok ya belajar bahasa Arab ya. Hobi, ya, jangan. Sekarang di mengatakan bahwa Inggris, bahasa Inggris is the best. Jangan. Ya, salah itu. Ya. Antum dulu belajar berapa? Bahasa Inggris 16 tenses, pusing kepala antum. Ya, antum belajar di sini cuma ada 2. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah saja. Hanya situ saja, lainnya enggak ada. Nah. Sekarang di sini simpulan dari bab ini nanti disimpulkan oleh muallif rahimahullah pada halaman yang terakhir ya 32. Di sana ada mudhaf mudhafun ilaih. Mengapa kita tidak di sini dijelaskan akitabun ya, Muhammadun misalnya? Tidak, tapi di sini adanya penyandaran ya. Nah, makanya diartikan dengan kitabnya. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Nah, la hadza kitabu Hamid. Nanti dijelaskan muallif rahimahullah taala. Ini thoriqahnya muallif dengan apa? Dengan muhaddatsah ya. Dengan dialog ya, supaya antum terbiasa ya. Ini thoriqah yang sangat bagus ya untuk diajarkan. Baik untuk diajarkan. Ya mudah-mudah saja untuk menjelaskan. Dan mu'alif nanti hanya berapa fi'il, tapi bisa muhadatha ya, berbicara dengan hanya mungkin kita mengenal kosakata yang sudah ada, kita bisa muhadatha. Antum praktek coba. Takallama ma'ahu takallama zawjah ma'al banat al-awladukum ya, bilughah al-arabiyyah ya, hadha. Nah, misalkan mahada, itu aja sudah. Apa ini? Nah, gitu. Ya mudah-mudah saja dulu. Nah, yang sudah kita belajar ini, ditadbik. Ya. Kita pernah ngobrol sama orang itu menyusul kusnul ya. Orang mana itu? Orangnya asli Mali. Namanya Ibrahim. Abu Ibrahim masalah. Ya. Ya, kita tanya, kita antum pun enggak artinya mungkin nol putul ya kayak kita sebenarnya, tapi bisa muhadatsah. Karena apa? Dia sering tatbik. Jadi seringnya apa? Diamalkan, dipraktekkan secara langsung dengan saudaranya. Jadi bisa. Kalau kita kan pasif ya gitu. Tahu gitu. Ditanya, "Kef." Enggak bisa jawab kita nih ya. Kalau kita tahu secara anu paham, tapi ketika dia dialog kadang kita grogi dan mungkin belum bisa. Ya ini dengan kita terus mempelajari, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya kita ya bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Nah, sekarang tamarinu ya. Nah, ini kalau ditanya tamarinu kok enggak tamarinun? Ya misalnya. Karena dia termasuk ismu mamnu minas shorof nanti di bab terakhir ya. Dibahas di bab terakhir. Nah. Nomor 1 di sini ajib anil as'ilah ti al-atiyah ti. Kok bisa tiati semua? Apa sebabnya? Hah? Ajib anil as'ilah ti. Kalau yang pertama karena ada huruf jernya. Kita sudah praktek. Kalau yang kedua, isim yang kedua, sebabnya apa kok dibaca sama atiyati? Sebabnya apa? Na'at man'ul. Isim ma'rifah, isim ma'rifah. Sekarang praktek. Paham ada ini? Paham tak maksudnya ini? Rumusnya diapalkan dulu rumusnya. Antum dulu rumus semuanya diapalin bisa. Hanya Arab cuma 4 kalau disalah ya. Hanya 4 rumus yang dipahami, kita pelahami. Dan itu rumus am katanya. Ahmad Farid kalau disalah. Di kitab Mulakhos Ad-Rusulullah. Ya. Ini belajar hanya rumusnya 4 saja. Antum belajar ilmu ini ada ilmu fisika, biologi, apal kabeh, nilainya bagus ya kan? Tapi mengapa ini enggak bisa? Sama sebetulnya, rumusnya lebih dikit, ya. Nah, mestinya kita harus apa? Lebih ya. Nah. Semangat. Ya inilah. Ya mungkin kita dijajah sampai lama sekali jadinya laleh ya. Sebagaimana dijelaskan di hadis Allah alam ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat surat Nuh itu ya. Wala tadarunna aliyatakum wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa banasra. Ini adalah rojulun soleh ya. Lima orang ini adalah rojulun soleh ya kan. Kemudian dibisiki syaitan ya. Generasi demi generasi berubah mereka beribadah kepada rojulun soleh ini. Bukan beribadah kepada Allah, akhirnya mereka beribadah kepada orang soleh ini. Sebabnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka dilupakan dengan ilmu, ya. Nggak belajar sudah, malas belajarnya. Ya. Nah, dan sampai seperti itu kita. Nah, ajib anil asilatil atiyati. Nomor satu dibaca, sampai mana nanti gilirannya? Hah? Giliran? Gilirannya tadi sampai mana? Bu Arsal. Ya, Bu Arsal Iqra. Aina? Sudah ada harokatnya ini loh. Sudah tidak ada harokatnya ya kan. Nah, kalau anda bisa baca, alhamdulillah, kita bersyukur sekali ya. Masya Allah, sudah bisa baca kitab gundul. Nah, aina? Kitabi. Mana yang mengejarkan kitabi? Ada huruf jernya di situ? Tidak ada, tidak boleh. Ya. Aina kitabu Muhammadin aksanta. Sudah bisa baca kitab gundul? Alhamdulillah. Aina kitabu Muhammadin. Ya. Aina kitabu Muhammadin. Nah, artinya apa Bu Arsa? Nah, jawab sekarang Bu Arsa. Ya, antum jawab sudah. Supaya dapat giliran semua. Nanti berusaha. Ah, wa alal maktabi. Nah, benar. Nah, nomor dua dibaca Mas Denny. Mas Denny, kro. Amma rin ran atau run, ron atau run. Ammarun. Nah, jadinya apa dia kalau kayak gitu? Aina kitabu Ammarun. Nah. Tadi sudah kita terangkan. Ya, nanti ya, nanti setelah ini ya. Aina kitabu Ammarin yang benar. Aina kitabu Ammarin. Terjemahkan Mas ini. Nah, kitabnya Ammar. Nah, jawabnya? Naam, wa ala maktabil mudarisi. Naam. Nomor 3, Abu Sulaiman. Aina habibul mudarisi. Jawab barza. Ajib. Ya tahtal kitab. Ya tahtal kitab. Mengapa pakai hiya Abu Arsal? Limadha? Bi naam bi dhamir hiya. Sebabnya apa? Yang digantikan mu'annas atau mudakar. Mana mu'annasnya? Akibatu asanta. Ada tak marbutohnya. Pakainya hi? Iya, bukan huwa. Nah. Ya, karena pakai hi ada akibatu. Ini pengganti dari akibatu. Paham, Mas Deni? Yang pertama pakai huwa, kan? Aina kitabu Muhammadin huwa ala maktabi hunak. Aina kitabu Ammarin huwa ala maktabil mudarisi. Aina hakibatul mudarisi hiya tahtal maktabi. Nah, gitu. Sesuai dengan apa? Kaidahnya. Tidak sembarangan ya. Kaidah sah insyaallah. Ada pertanyaan sampai di sini? Pelan-pelan ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau sudah ada pertanyaan, kita masuk pada tamarin al-thani. Adhifil kalima ta. Adhifil kalima tal-ula ilas-thaniyati. Ya, enak sudah. Abu Sulaiman sudah pintar ini. Sudah, Masya Allah, Arabnya sudah bagus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk membaca kitab Gundul ya. Naam. Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Nanti kita bahas ya. Sandarkan kata yang pertama kepada yang kata yang kedua. Jadi antum menyandarkan. Contohnya di sini misalun asalnya kitabun Muhammadun. Asalnya apa? Kitabun Muhammadun. Kitab Muhammadun. Asalnya dua kata ya, dua kalimat. Kalau disandarkan jadinya apa? Kitab tanwinnya hilang ya. Muhammadin. Ini namanya apa? Mudhaf. Mudhaf ilaih. Kita sudah mempunyai rumus. Rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ya. M itu. Atau kedua. Kedua ya. Rumus yang kedua adalah isim nakirah, isim ma'rifah. Namanya mudhaf, mudhaf ilaih. Lihat. Perhatikan bahwa mudhaf ilaih selamanya dibaca majrur. Paham itu? Mudhaf ilaihnya, isim yang kedua ini, pasti dibaca majrur. Hukumnya demikian. Wajib dibaca majrur. Sampai di sini dipahami? Mudhaf isim yang kedua ini, wajib dibaca, atau hukumnya adalah majrur. Majrurnya dengan kasrah. Pasti dibaca apa? Majrur. Ini hukum pasti ya. Majrur, kasrah, dan pengganti dari kasrah. Ada nanti fathah, ada ya. Nah, nanti. Tapi dibaca apa? Yang benar dibaca majrur. Atau tandanya sri dan kasrah. Pasti dibaca apa? Mudhaf ilaih. Rumusnya demikian. Pasti dibaca majrur. Misalnya kita kasih contoh kepada antum. Kasih hadza. Hadza kalau di sini mubtada ya. Ini khobar. Khobar juga dibaca. Khobarnya adalah ini yang marfu. Paham itu? Ya. Khobar ini dibaca marfu. Adapun ini pasti dibaca majrur. Ini tetap adanya demikian. Bisa kasih misalnya ra'aitu misalnya. Ra'aitu itu fi'il fa'il ya. Aku melihat aku melihat ini berarti susunannya subjek predikat. Artinya sudah ada fa'ilnya. Berarti ini apanya? Objek. Dalam bahasa Arab, objek dibaca apa? Mansub, dibaca fathah. Ra'aitu kitaba ini tetap dibaca apa? Majrur. Paham tuh? Di sini berubah, tapi di sini tetap tidak berubah. Bukan berarti anu ya. Dia tetap dibaca apa? Majrur. Contohnya dijelaskan di situ. Nah. Sekarang kita praktek ya. Sekarang kita apa? Praktek. Maktabun al-mudarris jadinya maktabul mudarrisi. Nah. Nomor 1 sampai mana tadi contohnya? Buar saya kan Abu Umar. Antum kan? Tadi Abu Arsal menjawab. Hah? Antum tadi sudah menerjemahkan. Ini sekarang antum contohnya. Jangan Abu Arsal terus pertama terus dapat terus jangan. Kasihan beliaunya. Itu. Bismillah. Yang pilih silakan pilih silakan pilih silakan antum kanan kiri sama aja. Nah, hobok. Mau diborong, kalau diborong tidak boleh loh ya. Diborong semuanya. Alamu hamidin ahsanta. Lanjutkan mas ini. Loh terserah antum. Kiri kalau ke bawah berarti ke bawah semua. Tadi sudah diawali ke bawah berarti antum ke bawah lah. Dibaca semua dulu. Baitun Abbasun. Jadinya? Baitun Abbasun. Nah, jadinya? Di doang. Baiti. Loh, kok jadi baiti? Sekarang contohnya ini tadi ya. Kalau di sini tak kasih huruf fi. Jadinya apa di sini? Fi kita bi. Tetap ini dibaca apa? Muhammadin. Yang berubah adalah mudhof, mudhofnya. Dari sini tidak ada apa-apanya. Berarti kembali kepada hukum asalnya dibaca ma marfu. Gitu. Tidak ada apanya, tidak ada amilnya, tidak ada amilnya, tidak ada komisinya bahasa antum. Atau tidak ada apa namanya? Perubahnya. Tidak ada komisinya kan ini nah. Ya dan berubah. Tapi aslinya ada. Nanti kalau antum belajar lebih jauh lagi, di sini tuh ada amil tapi tidak nampak, namanya amil maknawi. Ya. Di sini ada amilnya. Ya, kalau di sini ada, kalau di sini ada yang mengubahnya, fi tadi ada ra'aitu atau hadza, ini baru berubah. Ya. Yang berubah itu adalah mudhofnya. Walaupun ini adalah dibaca man majrur, tetap keadaannya konstan kayak gitu. Pasti dibaca majrur. Lanjutkan Mas, ini coba diulangi. Contoh ini baitu. Baitun Abbasun jadinya. Jadinya baitu Abbas. Baitu Abbas. Si. Si atau sin? Kitanwin atau waru tanwin? Kitanwin. Abbasin gitu. Nah, aksanta. Baitu Abbasin. Lanjutkan. Nah, aksanta. Lanjutkan. Naam. Ahsan, lanjutkan. Naam. Naam, ahsan, lanjutkan. Jadinya? Ahsan, lanjutkan. Khalidin. Nah, khalinya panjang, ahsan. Lanjutkan. Jadinya? Ahsan tak, lanjutkan Bu Sulaiman. At-tajiru. Nah, jadinya campur aja seperti di atas. Kalau ada tanwinnya, kalau ada alif lamnya, tidak boleh ditanwin. Nah. Lagi? Ahsan tak, lanjutkan. Jadinya? Nah, baitul muhandisi. Nah, lanjutkan. Nah, masukkan. Terus ini. Hah, jadinya? Nah, kitabullahi ahsan. Masukkan. Apa? Samsi apa Qumariyah? Ya, berlalu ya. At-tabibu. Nah, jadinya? Hah? Bintut? Nah, bintut tabibi. Akhiran. Kitabun as-sayyarati. As-sayyarati. Kitabun sayyarati. Oh, gimana bacanya? Husat. Nah, miftahus sayyarati. Ingat ya, kita sudah belajar apa? Ada apa? Samsiyah dan huruf samsiyah dan qomariyah. Naam. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Antum fahami ya. Jadi kalau mudhaf, sekarang kita mudhafun ilaih sudah ada rumusnya. Ini sudah kita tahu ini isim apa? Nakirah, ini isim ma'rifah. Atau ada alnya. Kitabu Allah ya. Kitabun Allahu. Jadinya apa? Tanwinnya hilang ya. Kitab Kitabullahi. Ini pasti dibaca apa? Majrur. Kitabullahi. Sampai di sini dipahami? Paham ya? mudah insyaallah. Kalau mudhaf ilai ya, pasti dibaca majrur. Kitabu Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada yang ketiga. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah, ini sudah diterapkan mudhaf mudhaf ilaih ya. Iqra waktub, baca dan tulis, ma'a bersamaan dengan itu, dhabti awakhiril kalimati ya, menetapkan akhir kata-kata tersebut. Jadi akhir kata-katanya ditetapkan. Ya, hukum apa dia di dhamma, di kasrah, jadi fathah. Nah. Coba sekarang kita baca dan terjemahkan saja ya. Nanti kalau tulis kayaknya agak lama. Sebenarnya lebih mudah ditulis ya. Tapi kita baca dan terjemahkan supaya cepat. Nah, karena antum sudah belajar ya. Nomor satu lanjutnya siapa? Abu Arsa. Kera Abu Arsa. Babul mudarrisati. Hah? Mudarrisati. Mudarrisati artinya? Pintu madrasah. Nah, madrasah kalau tadi kan mudarrisah berarti pintu guru, pintu gurunya punya pintu. Bu guru ya. Pintunya bu guru. Ini pintunya bu guru mana? Nah, ya, babul madrasati. Babul madrasati, pintunya sekolahan. Nah, lanjutkan. Hammarur rajul. Hah? Artinya hammar. Coba di punya kamus antum buka coba. Hammar, apa hammar? Yang benar apa Mas ini? Ini bacanya gimana ini? Himar. Yang benar himar. Yang benar adalah himar. Kalau hamar nanti dilihat di komus. Makanya sih gak bingung ini. Saya di, kita kan sudah belajar ini ya. Saya lihat gak ada namanya hamar ini. Gak ada. Nah ini ya perlu belajar lagi. Jadi di sini bukan hamar tapi himar. Coba bacanya gimana? Artinya? Himar. Himarur rajuli artinya keledainya laki-laki itu, keledainya laki-laki itu. Ya, nah. Lanjutkan. Hah? Oh, baitul gimana? Baitu atau baitun? Baitu atau baitun? Kan itu sudah dipelajari. Tidak perlu ditanwin. Mudhofnya, tanwinnya dihilangkan. Baitu? Baitu Hamidin. Artinya? Rumahnya Hamid. Aksan. Baitu Hamidin. Nomor dua. Nomor selanjutnya? Artinya? Sayyara. Ma fi mawjud fi fil bait. Tidak ada punya sayyara antum di rumah. Antum tidak punya sayyara. Tempat tidur. Sarir, kalau tempat tidur itu tempat sari, sarir. Ya, itu tempat sari. Ingat-ingat jam. Salah kalau jam. Ini hah? Motor. Sayyaratul mudiri. Sekarang Pak Guru pada makmur-makmur semua ya kan? Ya kan Pak Guru. Kulluhum mujud sayyarat. Beda dengan Pak Polisi ya kan? Polisi tidak ada punya mobil ya. Kalau Pak Guru sekarang masih punya mobil. Nah, apa artinya mobil? Sayyaratul mudiri. Artinya? Nah, guru. Nah, mobilnya kepala sekolah. Nah, lanjutkan. Nah, artinya sabut tangannya Ammar. Kemudian lanjutkan Abu Arsa. Ismu Tolibi. Artinya? Nama murid. Namanya siswa. Naam, ahsan. Lanjutkan. Naam, artinya? Naam, ahsan. Lanjutkan. Mas ini agak sulit, agak sulit nih. Agak su'abun jiddan. Fi, naam. Nah, ada fi kitabu. Ada fi la yajuz hadza khata' jiddan kalau gitu ya. Salah murakabun salahnya. Ada fi kita sudah belajar berlalu. Ada fi berarti fi kita. Loh, kok kita pula? Fi kita. Loh. Dibaca ada fi-nya. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan di sini. Ini asalnya gini. Tulisannya bagus ya. Kita ini kitabu. Kalau tidak ada di sini amil, ada tidak di sini amilnya? Tidak ada. Berarti kembali kepada semula. Dia dibaca marfu. Ya. Apa? Kitabullahi. Sekarang ada fi-nya, ada amilnya yang mengubah. Ini merubah ini. Ini walaupun kecil satu tapi bisa merubah. Jadi apa? Fi kitabi di sini billah. Tetap dibaca billah, ini rumusnya fi kitabillahi gitu. Jangan kita putus terus. Oh, di sini ada fi-nya berubah. Haimtum. Ini namanya bahasa Arab mengi'rab. Ini penting ini. Kalau enggak ada ininya, Mas. Hah? Kitabullah. Takut kasih ra'aitu. Ra'aitu. Biasanya ra'aitu kok ya. Ro'a itu aku melihat. Jadinya siapa? Jadinya apa? Jadi objek. Jadinya apa? Loh kok jadinya aina? Oh biluko. Ro'a itu kita ba'allahi. Tetapi ini dibaca apa? Majrur. Yang berubah adalah sininya. Aku subjek predikat kan sudah berarti tinggal objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih dibaca nasob dibaca mansub tandanya dengan fathah. Ra'aitu aku melihat berarti ada fi'il fa'ilnya, ada subjek dan predikat. Tinggal di sini apa? Kita apa? Kalau enggak ada ini semuanya jadinya apa? Hah? Enggak ada apa-apanya di sini kembali. Kitabu. Dihapus. Kita bu ini sini hi aksanta begitu ya, begitu maksud saya antum fahami. Kita kasih hadza jadinya apa mas Denny? Hadza supaya antum kasih hadza kita bu kita apa kita bi pilih mana antum A B C D kok kita apa? Itu belum nyampe ya. Hadza kita sudah ada. Hadza kitabun. Hadza kalau benar kitabun. Kalau disandarkan berarti hadza kitabullahi. Karena kita sudah belajar kan? Hadza qalamun. Hadza sarirun. Kan gitu kita belajar. Setelah hadza dibaca apa? Marfu. Nah. Kemudian lanjutkan. Abu Sulaiman. Antum. Nah. Hah? Min baitil mudarrisi. Ahsan. Lanjutkan. Muslim. Ahsan tu. Barakallahu fi. Begitu ya. Kalau ada alanya jadi apa? Maktabu. Ahsan ta. Nah, begitu maksudnya. Ini namanya qawaidul apa? Dalam meng-i'rab. Nah. Sekarang perhatikan ya. Sekarang antum dilatih oleh mu'alif untuk membaca. Iqra. Ya. Dengan Rasulullah SAW diajar untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Rasulullah mendapatkan wahyu ya. Manusia alamun nas, manusia yang paling mengetahui. Nah. Nomor satu Iqra. Nomor satu lanjutkan. Aina baitul mudarrisi? Naam. Terus huwa ba'idun. Tarjim. Tentang Iqra wa tarjim ya. Nah, supaya antum paham. Terjemahkan Abu Arsa. Di mana rumahnya Pak Guru? Naam. Rumahnya dia dekat. Dia jauh. Dia jauh. Di mana rumahnya Pak Guru? Dia jauh. Jadi rumahnya jauh. Nah, ahsan ta. Nomor 2. Al-Qur'an kitabullah. Ahsan. Artinya? Al-Qur'an kitabullah. Ahsan. Lanjutkan Mas Dini. Nah, Al-Ka'bah itu Baitul apa? Ditunggu kita. Baitullah lawannya apa? Akhirnya apa gitu? Ah, Baitullah. Sekarang dibaca semua baru pemula ya. Dibaca pemula enggak apa kalau sudah anu Baitullah sudah benar. Tapi ditanya, apa i'rabnya Allah? Tidak sukun ya. Karena nanti kalau belajar misalnya belajar isim, isim itu dada di sukun. Ya kan? Isim tidak boleh dibaca sukun. Wa ammal asma'u misalnya. Adapun isim. Apa matannya? Nah, lupa saya. Intinya isim-isim tidak dia itu menerima nah, matanya saya lupa. Wa ammal asma'u yadhulu apa? Marfu, mansub dan majrur ya. Wala yajma fiha. Wala jazmu fiha. Jadi isim itu tidak menerima apa? I'rab sukun. Baitullah sukun semua. Enggak, tapi apa? Marfu dibaca rafa, dhammah, fathah atau kasrah. Tidak ada dibaca sukun. Nah. Artinya apa, Mas Dini? Ka'bah itu rumahnya Allah. Lanjutkan nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, ini khabarnya ya. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusannya Allah. Rasulullah. Ini khabarnya. Nah. Nomor 5. Naam, ahsanta. Artinya? Murid. Guru. Naam, ahsanta. Ini hanya 2 kan? Kharaja jumlah fi'liyah ya. Kita sudah terangkan bahwa jumlah ada 2, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Antum bisa membuat kalimat mulai dari jumlah ismiyah, tidak apa-apa. Jumlah fi'liyah seperti ini, tidak apa-apa. Kharajal mudarrisu. Man hu kharaja? Mudarris. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Kharaja ini fi'il. Pasti membutuhkan apa? Fa'il atau subjeknya. Nah, nomor selanjutnya. Nah, tarjim. Ahsan dah. Sudah bisa baca ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Naam. Abu Umar. Gimana bacanya? Ibnu. Ibnu. Naam. Wab. Wabnu Yasirin Tajir. Ahsan dah. Terjemah ya. Naam. Dan anaknya Syir. Naam, ahsan dah. Lanjutkan nomor 8. Naam. Ba'id. Ba'idun, naam. Ba'itul atau tut. Qori. Nah, nah, terjemahkan. Santa. Rumahnya. Guru itu ba'id. Ba'id apa? Ba'idun jiddan. Loh, jauh, ba'id jauh. Nah. Tempat berdagang dekat. Ya, santa, qarib. Jadi sahabat qarib itu dekat dari bahasa Arab. Sahabat qarib dari bahasa Arab itu. Sekarang disebut bahasa qarib kan? Teman qarib. Nah, teman dekat. Nah, gitu. Kan qaribun bacanya itu? Qaribun sampai khabarnya. Wa baitul tajiri qaribun. Naam. Nomor selanjutnya. Samsia atau Komaria? Samsia. Naam. Nah, terjemah kan? Loh, pertanyaan kok. Di mana kuncinya rumah? Nah, gitu. Ini kuncinya mobil. Di mana kuncinya rumah? Nah, nah, lanjutkan. Bu Sulaiman. Ya, ya, wala. Tanwin tak? Ditanwin. Yang sebelumnya tidak di tanwin. Kalau daya, ada ya, ada ya, wa dibaca doma ya. Tanwinnya tidak ada, karena ini pengganti. Ya waladu, tidak boleh ditanwin. Nah, ya waladu, ya hamzatu, ya misalnya. Disambung anna benu gitu ya. Anna benu Abbas. Nah, terjemah kan? Siapa nama? Nah, man anta? Siapa nama? Man anta? Anta. Siapa kamu? Siapa engkau? Siapa kamu wahai walad? Nah. Ana benu Abbasin. Saya bukan nama saya, anda ada ism di situ. Saya anaknya Abbas. Ahsan tabar. Lanjutkan nomor selanjutnya. Waktu manhua. Naam. Waktu Khalidin. Nah, terjemahkan. Anak siapa? Ya. Naam. Ya, anaknya Khalid. Ahsan tabar. Lanjutkan Mas Din. Aina masjidin. Tidak atau tu? Harakannya tidak boleh disukun ya. Aina masjid. Tidak boleh. Masjid kan disukun. Harusnya di doma. Ya. Aina masjidin. Artinya gimana itu? Aina masjidu Rasulullah. Gitu dah. Kalau di mana masjidnya? Berarti bacanya gimana? Kalau itu bacanya aina masjidu Rasulullah, berarti Rasulnya sebagai khabar atau sebagai ya benar apa? Nah. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, huwa fil Madinatil Munawwarah. Ini benar ini. Aina masjidu Rasuli. Ya, ini namanya mudhaf. Mudhaf ilaih. Jadi mudhafnya banyak ini ya. Nah. Ini masjidu. Ini sebagai khobar ya. Mubtada'nya ini ya. Mubtada'nya Rasuli. Ini mudhafnya. Ya kan? Ini mudhaf ilai. Loh ini. Jadi di sini berarti kedudukannya ini berarti dua, mudhaf. Ini mudhaf. Mudhaf ilai dari ini. Paham tuh? Bingung enggak? Antum bingung enggak? Jadi Aina masjidu Rasulillah. Jadi masjid ini sebagai mudhofnya atau sebagai mubtada'nya ya. Ini mubtada'nya. Boleh enggak kita merangkap jabatan dua? Boleh enggak? Mas Didi sebagai ketua RT, dia sebagai pengurus masjid, takmir, ketua takmir, boleh enggak? Boleh, ini juga boleh. Ya kan? Ini juga mubtada'. Dia merangkap sebagai mudhofnya. Ini mudhof ilaih dari Rasul, ini mudhof ilaih dari sini, paham tuh? Sedangkan ini Rasul ini mudhof bagi yang Allah. Paham tuh? Nanti dirinci seperti itu ya. Tapi belum nyampe ke situ. Namanya Qawaidul I'rab namanya. Dalam belajar I'rab nanti kita bahas. Nanti insyaallah di terakhir ini ya. Nah. Jadi kan kalau diterjemahkan dulu. Diterjemahkan antum dan yang baca. Di Madinah Munawarah. Madinah memang kota, artinya dia namanya dia di Madinah Munawarah. Nah, tidak perlu siasi kota. Nah, lanjutkan, lanjutkan, Mas Dini. Kamu disukun terus kok, jangan disukun. Bintu Hamid berarti disukun itu. Bintu Hamid, nah, gitu. Tidak. Bintu Ha. Hamidin nam pintu Hamidin fil mudarisa fil mudarisatu fi ada fi-nya ya fil mudarisati. Terjemahkan coba sampai di sini dulu, jangan sampai ke lampe lainnya. Jadi ketahuan semua. Pada itu tawanya semua ini antum. Artinya apa coba? Anak perunya Hamid di dalam apa ibu guru, di dalam perut ibu guru. Kenapa dia gitu ya kan, anak perempuannya Hamid di dalam apa perutnya ibu guru. Lu gimana ini, mudarisati kan dia ya kan, jadi ibu guru yang benar, yang benar apa bintu Hamidin fil fil madrasati, ini yang benar. Di sekolah, bukan mudarisati, mudarisati di ibu guru. Nah, kemudian dilanjutkan, sekarang dilanjutkan boleh, baca semua satu. Fil madrasati. Loh, kok beda ceritanya? Muhammad. Kamu Muhammadun. Salah kamu Muhammadun. Muhammadi. Salah juga, kurang mumtaz. Muhammadin. Naam. Santai aja Mas ini. Kok fi? Ada alif lamnya bacanya gimana? Jamaah. Fil jamaah. Jami. Jam. Naam, terjemahkan coba. Loh, kok anaknya Muhammad, tidak ada anaknya Muhammad loh. Loh, kan itu yang pertama kali tadi apa ya? Gerakan semua. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Terjemahkan. Bintu. Nah, itu kan dulu nikah, misalnya Mas Deni, bin siapa? So, istrinya binti. Nah, gitu kan. Lupa. Nah. Apa namanya? Bin, artinya anak perempuan. Terjemahkan gimana Mas ini? Bintu Hamidin. Semuanya, jangan separuh-separuh. Anak perempuannya. Anak perempuannya Hamid. Di madrasah. Di madrasah, nah. Anak perempuan Muhammad di Universitas Jamiah. Nah, lanjutkan. Ismu mudarisi ta'idun. Wasmu. Wasmu mukadrisi. Wasmu mukadrisi. Nah, terjemahkan. Nah. Apa Muhandis? antum sudah muhandis. Apa muhandis? Insinyur. Khalid, nah, lanjutkan nomor Abu Sulaiman. Terjemahkan. Ibunya ammu. Ummu, kalau ummu maksudnya gini, ummu itu hamzah. Ummu. Kok kakak? Ammu itu akhul abi, ya. Yeah. Kalau akhul abi, kalau amma itu ukhtul abi. Paham itu? Akhul abi saudaranya bapak. Berarti paman. Kalau ammah saudara perempuannya bapak, bibi. Kalau khalun akhul ummi. Saudara perempuan saudara laki-lakinya jalur ibu, dari ibu. Kalau khalah ukhtul saudari perempuannya dari jalur ibu. Kalau antum menikah misalnya masuk apa Bu Arsal menikah ya sama istrinya kan. Sekarang anaknya. Misalnya kalau dari pihak Abu Arsa namanya Amun, ya kan? Perempuannya Ammah. Tapi kalau dari istrinya anaknya Abu Arsa kan itu kalau bilang sama bibinya itu khol. Jadi istri khol, kalau laki-laki berarti kholun. Kalau perempuan kholah. Ya. Ini kholahnya berarti dari telur ibu ini. Saudaranya ibu dan seterusnya. Nah, gimana pamannya? Mana mas? Paman murid, aman. Pamannya siswa itu kaya. Nah, lanjutkan. Nah. Mughlaqun. Nah. Pintu masjid itu terbuka. Dan pintu sekolah itu tertutup. Ana asan lagi kan? Qulun tanu mati. Tanunya hilang ya. Tanunya hilang ketika dimudhofkan. Hamidin tanwin ya. Qalu Hamidin faqirun. Mengapa ditanwin? Karena ya sudah kalau nama yang nanti dijelaskan oleh para ulama jelaskan oleh nanti oleh Syekh di sini Abrahim mamnu min sharf tidak boleh ditanwin ya. Dia karena disertai fi'il. Qalu Hamidin faqirun. Terjemahnya Qalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid faqir. Ahsan. Lanjutkan 19. Mas ini. Saya ratu. Naam. Saya ratu Abasin fi Sarirun. Loh kok Sarirun? Ya, apa itu baca? Sarirun. Ah kok beda. Kalau Sarirun ya masuk aku tidurnya di mana nanti? Pakai ain bukan sariri. Kalau sariri nanti gimana aku mobilnya? Aku tidur di nanti tidurnya lo. Tidak bisa tidur aku malah di kolong nanti. Bukan di jalan. Syari'i fi syari'i jalan ya. Sari di jalan, bukan di tempat tidur, di sariri bukan. Nanti tidur di mana? Ya. Kebaliknya. Mas Denny. Nah, lanjutkan. An-Nabnu. Nah, terjemahkan. Nah, anak laki-laki yang siapa engkau, ya, atau kamu? Ana benul mudaris, aku anaknya Pak Guru. Lanjutkan nomor 20 akhiran. Mm-hmm. Nah, terjemahkan. Nah. Nah, ahsanta. Nah. Masih ada waktu sedikit. Nomor 5. Sekarang tamarinu khamisu. Kawin jumalan mufidatan imal il faraghi fi ma yali. Jadikanlah jumlah, ya, yang berfaedah, ya. Karena ada jumlah yang berfaedah di setiap nanti di qawaidul i'rab ada perbedaan antara kalam dan jumlah. Nah, kalau kalam itu pasti mufid, tapi kalau jumlah, ya, belum tentu dia mufid. Nah, jadikanlah jumlah yang berfaedah, ya. Di sini ditakkid dengan mufid, yang berfaedah dengan mengisi titik-titik yang kosong berikut ini. Jadi antum membuat kalimat yang berfaedah, ya, ya, dengan mengisi titik-titik yang kosong berikut ini. Nomor 1 titik-titik al baiti mughlaqun. Nomor 1 saya mana? Abu Arsal lagi. Abu Arsal nomor 1 lagi. Babu mughlaqun. Naam. Ahsanta. Babul baiti mughlaqun. Nomor 2. Nomor 2. Ini titik sayyarati, ya. Enggak ngasih mudhofnya nih, ya. Aina titik sayyarati. Kalau atau artinya di mana titik-titik mobil. Nah. Apa yang titiknya itu? Di mana titik-titik mobilnya? Apa? Jawabannya apa? Tanya Mas Deni, jawabannya apa, Mas? Di mana titik-titik mobilnya? Gimana Mas Deni? Bebas, silakan memilih, tapi yang pas, ya, yang sesuai. Belum ketemu? Aina, nah. Tajiru sayyarati. Di mana pedagangnya mobil? Oh, pedagang mobil, ya, insyaallah. Aina tajiru sayyarati, ya, bisa. Di mana pedagangnya mobil? Ini koknya mau jadi antum yang lainnya. Ya, aina miftahus sayyarati. Ya, benar ini cocok, ya. Di mana kuncinya mobil? Nah, gitu. Biasanya gitu, ya. Nah, beliau menjadi pedagangnya boleh juga. Aina tajiru sayyarati? Di mana pedagangnya mobil? Dia mau beli mobil atau bisa jadi, ya. Boleh. Nah, lanjutkan nomor 3. Nomor 3 siapa lagi? Ya, Bro. Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Rasulullah hu hiya ta ha. Nah, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, maksan. Nomor 4. Nah, santai. Lanjutkan nomor 5. Nomor 6. Nah, lanjutkan. An-nabnul mudarrisi. Nah, lanjutkan, Mas Jenny. Nomor 8. Kolamul atau kolamut? Kolamut. Kolamut tolipi maksurun. Maksurun. Nah, maksan. Nomor 9. Pena. Ya, ya. Sudah. Insya Allah. Insya Allah. Nomor 9. Babu masjidi. Eh? Babu? Babu. Babu masjidi. Babu masjidin maftuhun. Nah, babul masjidi ya benar. Babul masjidi maftuhun, walaupun nanti ada pembahasan. Selanjutnya terakhiron. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, sudah antum sudah bisa, insyaallah nanti kita lanjutkan pada yang keenam ini. Antum bisa ngerjakan ya, PR mungkin di rumah. Antum corat-corat, tinggal apa? Kita tinggal membacanya ya. Mungkin sampai di sini dulu. Wa'afu'minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.